Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah fa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, kita jangan tersahul dengan anjuran pemerintah kita, terus sebagai peraturan di mahad yang membuka mahad, pakai masker, sholat dengan alas, banyak tersahul. Ini tersahul, jangan tersahul. Ya, jangan melihat yang lain. Karena pribadi tadi misalnya, karena lupa di tengah jalan baru ingat. Sam'u wa ta'ah wa in ta'mar 'alaikum 'abdun habasyi. Bukan hanya peraturan mahad, ini anjuran pemerintah kita. Dan itu adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, 3M, masker, diantaranya. Dan diantara aturan ke masjid selama ini, ya dianjurkan membawa alas-alas sendiri. Negara ini penting karena itu satu peristiwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua ta'ah di wadil umur. Jangan tersahul. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Bismillahirrahmanirrahim rahimahullah ta'ala, wal mudari'u ma kana fi awalihi ihda az-zawaid al-arba' yajma'uha qawluka anaitu. Fil mudari adalah fi'il yang di awalnya ada satu di antara huruf tambah yang empat, yang terkumpul dalam ucapanmu anaitu. Al-mudhari'u, kata beliau rahimahullahu ta'ala, lahu alamatun muttasilatun wa alamatun munfasilatun. Memiliki tanda yang muttasilah, yang bersambung dengannya, dan tanda yang munfasilah, terpisah dengannya. Al-alamatul munfasilatu lam. Tanda munfasilah pada mudhari' diantaranya adalah lam. Fakullu kalimatin takbalu lam fahiy mudhari'. Semua kata yang menerima lam maka dia fi'il mudhari', sehingga dikatakan lam itu adalah anfa' alamat mudhari'. Ya, anfa alamat mudhari' adalah lam. Qala Ibn Malik dalam alfiyahnya, wa fi'lu mudhari'in yari lam kayasham. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang yari lam, artinya yang bisa beriringan, yang dimasuki lam, seperti lam yasham. Qala fakulu kalimatin takbalu lam fahiya fi'il mudhari. Semua kata yang menerima lam maka itu fi'il mudhari. Idza qulna yaqumu, Kalau kita katakan yakum, takbalu lam, maka lam yakum. Qama, adapun qama, la yakbalu, tidak menerima. Tidak bisa dimasuki lam, maka falaysa mudhari'an. Ini yang pertama, lam, dan itu adalah anfa' alamat mudhari'. Wa hunaka alamatun muttasilatun. Di sana ada satu tanda mudhari' yang muttasilah. Yaqulul mu'allifu fiha ma kana fi awwalihi ihda zawaid. Yani diawali dengan huruf al-mudhari'. Kata beliau, intabih li kalimati ihda zawaid al-arba'. Yajma'uha qawluka anaitu. Minal ana. Idzan hadhihi az-zawail arba' idza kanat fi kalimatin fa hiya fil mudhari'. Zawail arba' ini jika dalam satu kalimat, satu kata, maka dia adalah fil mudhari'. Hadza kalam mu'allif, yaitu ucapan mu'allif yang majrum, wa numatsilu lahu bil ati. Kita contohkan dengan contoh berikut. Aqumu. Aqumu dhari'. Ya wali hamzah. Taqumu mudhari'. Jawabannya na'am. Ya mudhari'. Maladhi fi awaliha min huruf az-zawaid. Naqumu. Apa yang ada di awal dari huruf az-zawaid? Nun. Naqum. Yaqumu. Mudhari'. Maladhi fi awaliha? Jawabannya liya. Taqumu. Mudhari'. Waladhi fi awaliha? Jawabannya adalah ta. Sehingga aqumu contoh yang awalnya alif atau hamzah. Naqumu contoh yang di awalnya nun. Yaqumu contoh yang di awalnya ya. Dan taqumu contoh yang di awalnya ta. Ta'iba, adapun ta'iba bi awaliha ta. Lakinnaha laysat bizaidah, tapi bukan huruf zaidah. Hi asliyah. Huruf asliyah. Sehingga ya, ta'iba bukan fi'il mudhari'. Wal mu'allif yaqul ihda zawaid. Ta'nya itu harus zawaid. Amma ta'iba fa ta' di sini asliyah. Ya, li'annaka taqul wazan ta'iba ini fa'ila. Demikian walaupun dia diawali ta, tapi bukan fil mudhari', karena ta'nya ta' asliyah. Ya bisa. Sama. Awalu ya. Lakinnaha asliyah. Wal mu'allif yaqulu ihda az-zawaid arba'. Harus zaidah. Adapun ya bisa yang ya asliyah. Sehingga ya bisa walaupun di awal ya dia fil madhi, bukan fil mudhari'. Karena ya, ya asliyah. Demikian juga ayisa. Hadi amzah asliyah. Sehingga ayisa walaupun di awal hamzah, tapi dia fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Karena hamzahnya hamzah asliyah. Nama alif yaqul zaidah. Na'asa. Na'asa la nakulu mudhari'an. Tidak kita katakan fi'il mudhari'. Dia ada nun. Nun pada na'asa asliyah. Wal malif yaqulu ihda zawaid. Ini yang pertama. Ya. Hamzah. Ta, nun, dan ya-nya harus zaidah. Yang kedua, disebutkan dalam kitab yang lain, yaitu sebuah saniyah, harus memiliki makna. Huruf mudhari' itu, huruf zaidah dan memiliki makna. Ya. makna takallum atau mukhatab atau ghaib. Qad yaqulu qailun, mungkin ada orang berkata, ma taquluna fi akrama. Akrama hamzahnya hamzah zaidah, tetapi kita kata ini fi'il madhi. Akrama walaupun hamzahnya zaid tapi fi'il madhi wal hamzah zaidah li'annaha min karuma. Tapi kita katakan dia hamzah bi hamzah, tidak memiliki makna. Tidak memiliki makna. Hanya murabah yang darinya lazim menjadi muta'addi. Naqulu illa idza kanat zaidah li ta'diyah. Misal akrama. Ya. Kata Utsaimin rahimahullahu taala, kecuali kalau zaidah ini zaidahnya untuk ta'diyah, maka itu pun tidak menjadikan fi'il menjadi fi'il mudhari. Ya, zaidah di kitab lain nanti kita dapatkan harus zaidah yang memiliki makna. Aqumu hamzahnya memiliki makna takallum, jadi saya. Yaqumu ya-nya memiliki makna, ya, al-ghaib, dia. Adapun akrama hamzahnya betul zaidah tapi tidak memiliki makna, hanya untuk ta'diyah sehingga dia bukan mudhari. Demikian juga anjada ay dakhala fi najd, masuk ke najd, betul hamzahnya zaidah tapi tidak memiliki makna, itu li ta'diyah. Wa ma asbahaha fala tadullu ala annahu mudhari. Kalau hamzah zaidah yang seperti ini yang menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il mu'ta'addi, ini tidak dikatakan fi'il yang kemasukannya sebagai fi'il mudhari. Dan hunaka alamatun lil madhi dakhalat dahiratun alaih. Karena ada di sana tanda fi'il madhi bisa masuk kepada dia. Wahia ta'u ta'nif. Akrama bisa kemasukan tanda fi'il madhi. Tak tanis, akramat, akramat Hindun. Auta fa'il, yang tak mutahrik, akram tu. Hada bisa dimasukinya dia dengan tak tanis atau tak mutahrik, yamna'u menjagah an yakuna fi'ilan mudhari'an. Ya, dengan jahlai sekali lagi, ya, zaidah dan memiliki makna, bukan hanya menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Lakin kama qultu, kata Syekh Muhammad bin Rahimah, kata Syekh Muhammad bin Rahimahullah, inna hadzal kitaba, in kitab Jurumiyah ini, mukhtasarun, kita mukhtasar, lil mubtadi'in, untuk orang baru belajar. Wal mubtadi'u yaqadul ilma syai'an fa syai'an. Yang namanya orang baru belajar memahami ilmu sedikit demi sedikit. Lau ya'khuduhu fi marratin wahidatin ghassa. Iya, kalau dia enggak langsung ngambil apa namanya? Sekaligus dia akan keserak. Yaqul 'amah masalan haqiqiyan. Iya. Orang-orang awam membuat satu masal berbahasa yang hakiki yang betul-betul sesuai dengan maknanya. Man kabbara luqmata ghassa wa man saghara syaba'a. Barang siapa yang perbesar suapan, dia akan keselak. Tapi barang siapa memperkecil suapan, dia akan kenyang. Ya, demikian talibul ilmi, ngambil sedikit-sedikit. Ya, bahkan sebagian salaf menyatakan, man ramal ilma jumlatan dhahab anhu jumlatan. Ya, ingin ngambil langsung gelondongan banyak, akan hilang langsung juga banyak. Sehingga al-yawm syai wal-ghad syai'un. Walakulihadin al-mudari' makana fi awalihi ihdaz zawaid al-arba'ah. Fi'il mudhar adalah yang ada di awalnya satu di antara huruf tambahan empat. Yajmuha qauluka ana itu. Warabtum al-amtsilah, dan kalian telah tahu contoh-contohnya. Walahu alamatun munfasilatun, dia memiliki tanda-tanda yang munfasilah. Mungkin ini salah cetak, mestinya muttasilah. Wahia lam sin. Wasaufa. Kalau saufa baru munfasilah. Baidu wajadta kalimatan mubtadiatan bilam fahi mudhari. Kalau dapati satu kata dimulai dengan lam, maka itu fi'il mudhari. Bahkan sekali lagi, lam adalah anfa' alamatul mudhari. Atau mubtadiatan bisin, atau dimulai dengan, atau mubtada'atan bisin fahiya mudhari. Dia dimulai dengan, dia adalah mudhari. Saya kulu. Atau mubtada'a bisaufa, atau diawal dengan saufa. Saufa ya'lamun, saufa ta'lamun, maka dia mudhari. Wa hunaka alamatun ukhra, di sana tanda-tanda lain, lam yadhkuruha al-mu'allif, yang tidak disebutkan mu'allif, wala nadhkuruha huwa huna, tidak kita sebutkan di sini ikhtisaran. Nama Allah alam bisawab.